Bismillah, doa yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada yang kami cintai, alhamdulillah kembali kita bersua pada kesempatan kali ini melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, dalam kajian tafsir, secara khusus pembahasan tentang tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat ke-48 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, setelah lebih kurang 9 ayat terdahulu bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang azabnya yang akan dia turunkan kepada pelaku kemaksiatan dan kezaliman, maka di dalam ayat ke-48 ini Allah berusaha untuk meneduhkan jiwa kita dan mencerahkan jiwa kita serta memberikan kita pengharapan yang besar bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dia turunkan apabila ternyata kita menuruti dan taat terhadap ajaran-ajaran para rasulnya yang telah dia utus, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin, bahwa para rasul yang kami utus itu bertujuan untuk membawa berita gembira dan memberikan peringatan. Ya, di dalam kehidupan ini manusia agar dapat selamat dalam kehidupan mereka hendaklah menerima dan menyambut segala macam berita gembira yang dibawa oleh para rasul, terutama Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan juga para rasul, wa munzirin, dan juga waspada dengan segala macam peringatan yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Para pendengar rahimakumullah, ini satu hal yang menarik bahwa ternyata di dalam kehidupan ini untuk sukses itu cuma perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, memperhatikan apa yang sudah Allah atur dan Allah perintahkan. Dan yang kedua adalah untuk berusaha sebisa mungkin menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Ini yang paling penting kita lakukan dan tidak susah untuk melakukan ini. Di dalam kehidupan ini kita cuma perlu dua hal saja, yaitu untuk melakukan apa yang diperintahkannya dan juga untuk berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya. Oleh karena itu kalau ingin sukses, lakukan sebaik-baiknya dan secara maksimal apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur dan tetapkan, dan jauhi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atur melalui syariat yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita lakukan, maka insyaallah kita akan menjadi seorang muslim yang sukses dan seorang manusia yang sukses di dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ini saja prolog singkat. Bersama kita sudah hadir ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan ustaz. Ya. Dalam ayat ini dari surat Al-An'am ayat 48, Allah menegaskan kepada kita bahwasanya bahwa Rasulullah atau para rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya sekedar untuk memberikan berita gembira dan peringatan. Diawali dengan ma dan ada huruf illa di situ, itu hanya untuk menguatkan makna atas pengutusan para nabi ataupun para rasul-rasul terdahulu hanya semata-mata untuk memberikan peringatan kepada mereka, kepada umat-umatnya. Jadi yang mesti kita tekankan di sini bahwasanya para dai juga, ini hanya sekedar, ataupun ustadz-ustadz juga, ini sekedar kita hanya untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengertian, kalau seandainya kita memang betul-betul menjalankan syariat Allah, begitu kan? Dengan Allah mengucapkan faman amana, barang siapa meyakini dengan syariat Allah itu, wa aslaha, mereka itu selalu mengadakan perbaikan-perbaikan, fala khaufun alaihim, maka perlu kita tekankan di sini, janganlah orang-orang seperti itu menjadi khawatir terhadap perbuatan orang-orang yang tidak menyukai terhadap syiar ajaran tersebut. Dan Allah juga menekankan walahum yahzanun, dan mereka itu tidak akan pernah mendapatkan kesedihan. Walaupun ada, tapi cepat terobati dengan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz Fajrul. Ya. Satu kandungan yang cukup mendalam di dalam keterangan ayat ke-48 ini, bahwa Allah mengatakan wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Kami tidak mengutus para rasul itu kecuali hanya sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Ini adalah satu keterangan tegas dari Allah bahwa sebenarnya rasul itu tidak punya kemampuan untuk memaksa. Ya Ustaz ya? Nah, dan kita sebagai para umat Rasulullah dan juga sebagai pelanjut, sebagai seorang pendai yang menyampaikan ajaran Allah dan apa yang sudah disampaikan oleh para rasulnya, tidak punya hak untuk memaksa, ya kan? Dan juga tidak boleh untuk menakut-nakuti orang hanya untuk kepentingan pribadi kita nih Ustaz ya. Iya. Jadi Ustaz, kalau menurut Ustaz, bagaimana dengan gambaran atau fenomena ada sebahagian para Ustaz ya yang terkadang sangat keras di dalam penyampaiannya. Apakah ini sebenarnya cocok dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah? Iya. Kalau kerasnya itu kita lihat kerasnya juga Ustaz, kan begitu Ustaz. Karena Rasulullah juga keras, arti dalam arti sikapnya tegas dan adil, kan begitu. Dan untuk memberikan peringatan ini juga Allah sudah menegaskan sini, kita itu sebagai para nabi dahulu seperti sebagai memberikan peringatan dan memberikan berita gembira. Iya. Tidak hanya lepas pada itu, bukan kita yang memberikan petunjuk kepada mereka itu, kan begitu? Iya, Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Makanya ditekankan ud'a ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ini pandai orang itu menyesuaikan diri dan tempatnya, kapan dia harus tegas, kapan dia harus betul-betul mengkritik hal tersebut, kan begitu. Makanya kalau orang mengkritik mestinya dia itu sudah tahu betul peristiwa tersebut, kan begitu Ustaz, tanpa harus mendengarkan kuping kanan kuping kiri. Karena Allah juga berfirman idza ja'akum naba'u apa fasikun binaba'in fatabayyan fatabayyanu, kan gitu. Seandainya kamu mendapatkan berita hal itu berita fasik, maka fatabayyanu, harus dijelaskan. Ini dijelaskan ya, kita harus betul-betul dengan melihat kacamata kita sendiri, kan gitu. Iya. Tidak dengar dengan isu demi isu, isu demi isu, tak ada artinya, kan begitu. Karena ini adalah yang menyebabkan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dalam ayat ini sebetulnya Allah ingin menjelaskan sebetulnya kemenangan dalam pengiriman atau pengutusan para nabi dan para rasul, ataupun kalau bisa kita masukkan sini para dai ataupun para ustadz-ustadz, adalah bagaimana mereka itu lepas dari dosa-dosa. Itulah sebetulnya kemenangan yang hakiki, daripada takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini yang menjadi banyak sekarang kendalanya ini adalah orang-orang tidak mau memperjuangkan kemenangan yang sebagaimana yang Allah gambarkan itu, yaitu orang terlepas dari dosa-dosa. Bagaimana Ustaz kalau begitu Ustaz? Iya, saya melihat seorang pendai itu hanya bertugas untuk menyampaikan, dan yang disampaikan itu adalah ajaran-ajaran agama sebagaimana yang sudah termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis, begitu. Tapi satu hal yang paling penting adalah bahwa seorang dai itu harus memiliki pribadi sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus belajar banyak dari Rasulullah. Rasulullah itu adalah tipe yang tidak, yang kalau menyampaikan itu menyampaikan mengajak semua, ya, tidak membeda-bedakan dan juga tidak menyalah-nyalahi orang lain. Tidak pernah Rasulullah itu menyalah-nyalahi orang lain. Tapi Rasulullah itu adalah tipe pribadi yang mencoba untuk mencari solusi, bukan menambah permasalahan. Jadi sebagai seorang pendai secara khusus, ya, kita semua ini adalah pendai. Nahnu du'at qabla kulli syai', kita ini adalah para pendai sebelum kita melakukan apapun, kata Syekh Hasan Al-Banna. Kita harus banyak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali untuk konteks keindonesiaan, bahwa seorang pendai itu lebih dituntut arif, bijaksana, ya kan? Tidak cepat, tidak memiliki temperamen yang terlalu cepat tinggi begitu. Harus kadangkala harus bersikap tegas, khususnya di Sumatera Utara ini, tapi bukan berarti keras, ya. Tegas itu bukan berarti keras. Seorang pendai yang betul-betul mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, ya kan? Ini pribadi yang harus kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita berusaha untuk memperkuat ikatan di antara sesama pendai. Itu yang paling penting, ya kan? Terkadang masih kurang kenal satu sama lain atau kurang merasa bersaudara satu sama lain. Ini yang harus diperbaiki, karena kita adalah membawa misi untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala dan juga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang menarik lainnya adalah bahwa sebagai seorang pendai secara khusus di sini tidak hanya diperintahkan untuk menyampaikan tetapi untuk berbuat lebih banyak. Faman amana wa aslaha, barang siapa yang beriman dan beramal saleh, ya, ini adalah kunci daripada kesuksesan kehidupan seorang pendai. Apakah sebagai duat atau sebagai dengan kapasitasnya sebagai dengan pekerjaannya, apakah sebagai seorang PNS, guru dan sebagainya, dia dituntut untuk amanah wa aslah, tidak hanya memperkokoh keimanannya tapi bagaimana dia berusaha untuk menampilkan dakwah bil hal, begitu, ya kan? Yeah. Nah, tidak hanya sekedar ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita salat, tapi ternyata masih jarang kelihatan di masjid, ya kan? Ibu-ibu. Karena pengertian dari aslah ini juga, Ustadz, adalah terwujudnya dari pendaya gunaan akal kita, potensi, iya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, kan begitu. Iya. Aslaha di situ kan begitu. Artinya bagaimana kita harus bersikap bijaksana. Iya, betul. Kan gitu. Tentu kita memerlukan otak kita untuk berpikir bagaimana seharusnya kita mengeluarkan kata-kata. Kalau untuk marah-marah saja kan gampang, Ustaz, kan mudah, gitu. Tinggal keluar aja dia. Tinggal keluar saja dia. Tapi bicara yang baik itu susah. Nah, berbicara yang baik itu yang susah. Itulah yang dimaksud dari aslah tadi. Artinya aslah ini memerlukan potensi apa, memerlukan usaha tersendiri dia. Iya. Kekuatan tersendiri, tidak sekedar hanya untuk bercakap, untuk mengatakan seperti itu. Itulah wujud dari keimanan seseorang, seperti yang Ustaz bilang tadi kan, tidak hanya meningkatkan keimanan tanpa aslah, tanpa ada niat untuk memperbaiki. Seorang yang beriman tentu tidak akan terlepas dari aslaha tersebut, artinya harus dapat memberikan atau paling tidak mengarahkan kepada kebaikan dan sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi orang-orang lain. Ya, ini menarik bahwa apapun kapasitas kita, apapun tugas kita sebagai seorang muslim, tetap kita dituntut untuk aslah. Sebagai kepala keluarga, aslah itu adalah bagaimana keluarga kita, anak-anak kita itu akhlaknya sudah bagus atau belum, istri kita bagus atau belum. Sebagai seorang, katakanlah, staf di sebuah instansi pemerintah, aslahnya itu adalah bagaimana kita memberikan kemudahan bagi orang lain, begitu. Kalau masih belum kita memberikan kemudahan bagi orang lain, itu berarti kita iman kita itu masih belum aslah itu. Ya, masih sekedar percaya tapi tidak ada aplikasinya. Sebagai seorang ustadz, aslah kita itu adalah bagaimana kita memberikan ilmu kita secara maksimal kepada orang lain. Begitu juga dengan guru, begitu juga sebagai pemimpin, ya. Jadi mudah sekali menilai seseorang apakah dia sudah sampai kepada tahap keimanan yang terbaik. Tengok saja apakah dia betul-betul sudah aslah dengan kapasitasnya. Kalau ternyata dia memberikan kebaikan yang maksimal kepada orang lain dengan kapasitasnya sebagai PNS, sebagai pemimpin apapun dia, maka itu artinya dia sudah melaksanakan islahnya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu kita juga yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Sebagai penutup adalah bahwa Allah menyatakan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang melakukan kebaikan, dia tidak akan pernah merasakan rasa takut, gundah gulana atau perasaan-perasaan negatif lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu dirinya. Berbuat baiklah, maka Anda akan merasa tenang. Berbuat baiklah, maka akan Anda akan merasa jiwa Anda itu penuh dengan kedamaian. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya perbuatan baik itu akan menyebabkan kehidupan kita menjadi lebih lapang dan lebih bermakna. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita agar lebih bermakna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuju ke kita. Kami dari tim Sabil Azan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.